الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن شاء الله بالنسبة إلى درس أصول الفقه سنقدمه بعد درس الأصول الثلاثة ونؤخر قطر الندى. نعم. قال العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر dan yang menyertai keimanan kita terhadap hari akhir, al-imanu bi kulli ma yakunu ba'da al-maut, adalah beriman dengan segala apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan para ulama seperti Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwa ad-dur thalatha, tempat tinggal manusia itu ada tiga. Darul dunya wa darul barzakh wa darul akhirah, tempat tinggal di dunia, kemudian alam barzakh, alam setelah mati, kemudian alamul akhirah, alam yang merupakan hari akhir. Alhamdulillah. Dan masing-masing dari alam ini terpisah. Alam dunia adalah merupakan alam setelah seorang keluar dari perut ibunya. Mereka hidup dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kemudian mereka meninggal. Lalu mereka, masing-masing mereka menghadapi alam yang disebut dengan alamul barzakh. Dan alam ini pun akan dihadapi oleh seluruh manusia. La mahala. Alamul barzakh. Atau yang juga masyhur dengan penyebutan alam kubur. Namun bukanlah yang dimaksud dengan alam kubur, yaitu alamnya orang-orang yang di pekuburan. Akan tetapi yang dimaksud dengan alamul qabr atau alamul barzakh adalah merupakan alam yang kedua setelah dunia. Sehingga dimanapun seorang mati dan dimanapun seorang terkuburkan, dan bagaimanapun bentuk kematiannya, maka dia tetap mengalami yang dinamakan alamul barzakh. Dia mati tenggelam di lautan. Tubuhnya dimakan oleh ikan-ikan sehingga berserakan. Tulangnya hancur. Ataukah mati di daratan dan tidak ada yang mengetahui jasadnya. Sehingga tubuhnya pun dimakan oleh para hewan-hewan. Sehingga tubuhnya hancur berantakan. ataukah di saat dia mati lalu kemudian tubuhnya disimpan di laboratorium? Apakah dijadikan sebagai alat penelitian dan seterusnya? Tetap mereka mengalami satu alam yang disebut dengan alamul barzakh, dan itu termasuk alam ghaib, la na'rifuhu. Maka di alam itulah ahlul khair wa ahlul syar tetap mendapatkan berbagai macam cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlul khair, al-mu'minun, al-muslimun, mereka mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur, kenikmatan-kenikmatan di alam tersebut. Diluaskan tempatnya, dilapangkan tempatnya, diberikan kenikmatan. Dan mereka akan senantiasa melihat tempat duduknya di dalam syurga. Sebaliknya, dari kalangan kufar wal musyrikun wal munafikun, maka mereka mengalami alam tersebut penuh dengan kesiksaan. Azabul qabr, siksaan kubur, disempitkan sehingga hancur tulang belulangnya. Dan mereka akan diperlihatkan neraka sebagai tempat akhir bagi mereka. Dan mereka akan ditanya oleh malaikat munkar wan nakir tentang Allah, tentang agamanya, yarhamukallah, tentang siapa nabi yang datang kepada mereka. Adapun kaum mukminin, maka mereka akan menjawab, Rabbi Allah, dinil Islam, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun munafikun, mereka tidak mampu menjawab, la adri sami'tun nasa yaquluna faqultu. Ikut-ikutan. Adapun kufar, maka mereka tidak mampu menjawabnya. Hanya mampu mengatakan, ha ha, la adri, la adri. Maka mereka merasakan siksaan tersebut sebelum mereka mengalami siksaan yang terakhir, yaitu fil akhirah. Maka inilah yang akan beliau sebutkan. Alam setelah mati. Qala mithlu fitnatil qabr. Seperti ujian di dalam kubur. Wahiya su'alul mayyiti ba'da dafnihi ar-rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada si mayit setelah dia dikuburkan, tentang Rabbnya dan tentang agamanya dan tentang nabinya. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan mereka, meneguhkan mereka dengan perkataan yang kokoh, yaitu mampunya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada mereka di alam tersebut. Fayaqulu Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para ulama, wa fil akhirah ay fil qabr, di alam barzakh. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Adapun orang-orang yang zalim, yang mendzalimi diri-diri mereka dari kalangan kufar wal munafiqin, Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka. Fayaqulul kafiru. Adapun orang kafir, maka dia mengatakan, Ha ha la adri. Ha ha la adri. Wa yaqulu al-munafiqu awil murtab. Hadapun orang yang munafik ataukah orang yang terdapat keraguan dalam keimanannya, maka dia menyatakan la adri. Saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengarkan manusia mengatakan ini, maka aku pun mengatakannya. Ya ikhwani fid din azzakumullah. Ini menunjukkan bahwa mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ala qadari imanihim. Sesuai dengan kadar keimanan mereka. Tidak semua mereka-mereka yang mempelajari tentang Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam, mereka bisa menjawab di alam barzakh nanti. Sebagaimana yang dikatakan oleh haula ashabul usah, orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan. Ya, nanti kan gampang kalau di alam barzakh. Saya sudah hafal kok itu. Rabbi Allah, dinul Islam, wa Nabi Muhammad. La. Tidak akan demikian keadaannya. Akan tetapi seorang akan mendapatkan jawaban tersebut jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan kepada dia. Yuthabbitullah alladzina amanu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengokohkan jawaban tersebut bagi orang-orang yang beriman. Maka tidak setiap orang mampu menjawabnya. Ya, walaupun itu menjadi zikir dia sehari-hari. Nah, walaupun itu dijadikan sebagai lagu bagi dia. Akan tetapi, al-ajwibatu ala qadril iman. Jawaban tersebut berdasarkan kadar keimanan mereka. Fanzuru, al-munafiqun tidak akan bisa menjawab. Naam. Adh-dhalimun, mereka akan kesulitan untuk menjawab. Na'udzu billahi thumma na'udzu billah min fitnatil qabr. Kemudian di dalam kubur itu pula terdapat azabul qabri wa na'imu. Siksaan kubur dan kenikmatan kubur. Dan ini termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Min ahli Islam. Bahwa mereka pasti akan merasakan. Apakah kenikmatan di alam kubur ataukah siksaan. Berdasarkan dalil dari Al-Quran. Dari sunnah. Dan ijma' para ulama. Tidak ada yang mengingkari kecuali dari kalangan ahlul bid'ah. Minal mu'tazilah. Wa minal mu'tazilatil jadidah. Neo mu'tazilah. Dari kalangan Hizbut Tahrir. Dengan alasan bahwa itu kan hadisnya hadis ahad. Khobarnya khobar ahad, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Naam. Dan mengingkari azabul qabr dalalun mubin. Sekian banyak di dalam firman Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam tentang kenikmatan dan azab kubur tersebut. فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. Maka siksaan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang zalim. Dari kalangan para munafikin dan kafirin. Qala Allahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan sekiranya engkau melihat orang-orang yang zalim dalam keadaan sekarat mereka, maka para malaikat yang ada di sisinya sambil membentangkan tangan-tangan mereka, maka mereka mengatakan, keluarkanlah roh-roh kalian. Keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haqq. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang penuh dengan kehinaan. Dengan apa yang telah pernah kalian ucapkan terhadap Allah dengan tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian sombong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma, pada hari ini, tujzauna adzabal hun, ya, akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan mereka. Ini kata-kata al-yawma, yakni pada waktu itu. Maka di dalam ayat ini juga terdapat isbat bahwa orang-orang kafir, orang-orang zalim tersiksa setelah mereka mati. Dengan firmannya al-yawma, pada hari ini. Naam. Dan itu adalah ucapan para malaikat. Di saat mereka mengatakan, keluarkanlah roh-roh kalian. Hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang penuh dengan kehinaan. Naam. Yaitu alam al-barzakh. Wa qala ta'ala fi ali fir'aun. Allah juga berfirman tentang para pengikut Fir'aun. Di dalam surat Ghafir. Ayat 44. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya. Bahwa neraka mereka terus diperlihatkan, dihadapkan kepada mereka di pagi hari dan di petang hari. Terus mereka melihat neraka itu. Kengerian neraka mereka saksikan. Wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari tegaknya hari kiamat, bangkitnya hari kiamat. Berarti kapan mereka melihat neraka itu? Sebelum bangkitnya hari kiamat. Terus mereka lihat pagi hari, petang hari, mereka melihat dalam keadaan tersiksa mereka. Naam. Maka di saat bangkitnya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Masukkanlah para pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang paling pedih. Naam. Maka dua ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mewakili yang lain. Dan di sana ada lagi beberapa ayat Allah yang menetapkan adanya azabul qabr dalam surah Ibrahim, demikian pula. Dan demikian pula kenikmatan qabr. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang mengatakan rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah di atas perkataan mereka itu, maka para malaikat akan turun dan mereka akan mengatakan kepada orang ini, la takhafu wa la tahzanu, jangan kalian khawatir, jangan kalian bersedih. Sudah pernah didatangi malaikat, Mahmud. Sudah pernah didatangi malaikat. Malaikat ngomong, jangan sedih, jangan khawatir. Berarti belum istiqomah. Dul Hadi, sudah pernah didatangi malaikat. Sebab ayat ini mengatakan apa? Orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian istiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan pada mereka, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adud. Sudah pernah didatangi? Kapan datangnya? Hah? Iya, setelah mati. Di dunia enggak. Nah. Tapi di alam kubur. Kenikmatan kubur. Bagi mukmin yang mustaqim, istiqamah ala dinillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun dari hadis, wa fi sahihi Muslim min hadis Zaid bin Thabit. Di dalam sahih Muslim dari hadis Zaid bin Thabit, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, falaula alla tadafanu. Kalau bukan karena kalian saling kubur menguburkan, kalau bukan karena kalian saling menanam mayat-mayat yang meninggal di antara kalian, la da'autullah, niscaya aku berdoa kepada Allah, ayusmi'akum min azabil qabr, agar Allah memperdengarkan kalian dari siksaan kubur. Alladzi asma'u minhu, yang saya mendengarkan darinya. Jadi dari hadis ini menunjukkan Rasulullah alaihi salatu wasalam mendengarkan ini. Dengarkan tentang siksaan kubur. Kalau bukan karena kalian saling kubur menguburkan, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian mendengarkan siksaan kubur itu. Thumma aqbala biwajhi, kemudian beliau menghadap dengan wajahnya kepada para sahabat. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan, ta'awwadzu billahi min adzabin nar. Hendaklah kalian berlindung diri kepada Allah dari siksaan neraka. Qalu, para sahabat menjawab, na'udzu billahi min adzabin nar. Kami berlindung pada Allah dari azab neraka. Faqala, maka Rasulullah berkata lagi, ta'awadu billahi min azabil qabr. Berlindung dirilah kalian kepada Allah dari siksaan kubur. Qalu, mereka menjawab, na'udhu billahi min azabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qala, kata Rasulullah lagi, ta'awadu billahi min al fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Qalu, na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qala, lalu kata Rasulullah, ta'awadzu billahi min fitnatid dajjal. Berlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Qalu, na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. Hadis yang lain ya akhi, tentang azab kubur. Hadis man, إذا تشاهد أهلكم فليتعوذ بالله من أربع. اللهم إني أعوذ بك min adabi jahannam wa min adabil qabr. Naam ya Abu Abdillah. Hadis yang lain. Alladhi aradta. Allahul musta'an. Marra bina kathiran. Naam ya Aba Umair. Hadis fi adabil qabr. Naam ya Ma'ruf. Ma huwa? Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Ha? Hadits Ibn Abbas barakallahu fi. Masyaallah. Tayyib ila huna ya ikhwan.